الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأحمد ربي سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني بالنسبة لي مع إخواني في هذه المنطقة بنتول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. والله يعلم سبحانه وتعالى أني يحبكم لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه. نعم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali bagi orang-orang yang saleh, yang mengurusi dan mencukupi segala perkara mereka. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat serta salam kepada beliau, segenap keluarga serta segenap para sahabat beliau. Aku memuji kepada Allah yang telah mempermudah untuk kita semua pertemuan pada sesi yang kedua ini. Aku memuji kepada Allah di mana kita dipertemukan dengan saudara-saudaraku di Bantul ini pada acara daurah ini. Maka aku memohon kepada Allah untuk menyatukan kita pula di Jannatul Na'im. Sungguh hanya Allah yang maha mengetahui bahwa aku mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku banyak memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita semua keteguhan di atas agamanya. وكلمتي في هذا اليوم وفي هذا المجلس حول موضوع مهم، وهو موضوع حسن الخلق. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بكتابه الكريم بإحسان الأخلاق أو بحسن الخلق، وأخبرنا سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بمكانة الأخلاق في الإسلام. فمنزلة الأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة. نعم. Tema kita pada pagi ini, majlis kita ini adalah tema yang sangat penting dan berarti, yaitu tentang pentingnya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua di dalam Quranul Karim untuk kita berakhlak yang baik. Allah pula di dalam Qur'annya, demikian pula melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kita untuk berakhlak yang mulia sebagaimana Allah perintahkan kita untuk Islam. Maka sungguh kedudukan akhlak yang mulia, kedudukan akhlak yang baik di dalam Islam sangatlah besar. Wa qabla an nadkhul fi fadl al-akhlaq, nuhib an nubayyin ma hiya al-akhlaq awalan. Husnul khuluq معناه أن تبذل الخير للناس، أن تبذل الخير للناس، هذا أولا. ثانيا أن تكف الأذى عن الناس ثانيا، وثالثا أن تصبر على الأذى، ورابعا أن تكون طلق الوجه أن يكون وجهك طلقا مبتسما بشوشا، يعرف العلماء حسن الخلق فيقولون بذل الندى أي بذل الخير والمعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو التعريف المشهور. وزاد بعض العلماء فقال إن الخلق في الإسلام أوسع من ذلك، فيدخل فيه الصبر على الأذى. فخلاصته كما ذكرناه لكم أن الخلق الحسن أربعة: بذل المعروف بذل الخير، ثم كف الأذى قطع الأذى عن الناس لا تؤذي الناس، ثالثا أن تصبر على الأذى من الناس من جيرانك من قرابتك ومن الآخرين، ورابعا أن تكون طلق الوجه. Sebelum kita masuk kepada tema kita, maka sebagai pendahuluan mukaddimah tentang perkara ini, aku ingin menjelaskan tentang makna akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maknanya, sebagaimana para ulama sebutkan, adalah yang pertama, dengan kita berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, dengan kita menahan diri, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mendzalimi orang lain. Maknanya yang ketiga, akhlak yang mulia pula untuk kita bersabar. Bersabar dari gangguan orang lain kepada diri kita. Yang keempat, agar kita selalu senyum dan bermuka manis kepada orang lain. Demikianlah para ulama salaf kita mendefinisikan akhlak yang baik. Sebagaimana mereka katakan, akhlak yang baik adalah badlun nada, dengan kita memberikan segala kebaikan, perkara yang ma'ruf untuk orang lain. Yang kedua, kaful adha, menahan diri, tidak menyakiti dan tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajh, dengan kita bermuka manis, senyum kepada orang lain. Demikian masyhur yang terkenal dari penjelasan para ulama tentang akhlak yang baik. Sebagian dari para ulama kita menyebutkan bahwa akhlak yang baik lebih luas dari yang telah disebutkan, sehingga masuk di dalamnya adalah kesabaran. Kita bersabar dari gangguan orang lain terhadap diri kita, gangguan dari tetangga kita, gangguan dari orang-orang dekat kita. Demikian agar kita selalu bersabar dari segala yang mengganggu diri kita. Seperti yang telah kita dengar bersama, bahwa akhlak yang mulia berarti empat perkara yang telah tersebutkan: memberi kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, bersabar dari gangguan mereka kepada diri kita, dan berjumpa atau berhadapan dengan orang dengan muka yang baik, dengan muka manis dan penuh senyum. Wa husnul khuluq jaa fihi fadl 'azhim yuhithu al-muslim 'ala an yakuna hasan al-akhlaq hatta yanal al-ajr al-'azhim والثواب الكريم من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فمما جاء من النصوص أو مما جاء في النصوص في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، كما جاء في صحيح مسلم: البر حسن الخلق، أي المبرة وأعمال الخير هي حسن الخلق، الخير هو حسن الخلق. نعم. Akhlak yang mulia, akhlak yang agung, banyak keutamaannya, dan kedudukannya begitu tinggi, yang semua itu mendorong seorang muslim untuk selalu membenahi dan memperbaiki akhlaknya agar dia kemudian mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia banyak tersebutkan di dalam nusus, di dalam ayat-ayat Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan akhlak yang mulia adalah sabda beliau di Sahih Muslim, al-birru husnul khuluq, artinya kebaikan atau amalan-amalan kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Wa يدل على فضل حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا أو أحسنهم أخلاقا. فهذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يكون كاملا عند المؤمن الذي يكون حسن الأخلاق، وأما المسلم الذي يكون سيء الأخلاق فإنه وإن كان مسلما إلا أنه لا يكتمل إيمانه بل ينقص. نعم. demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dari kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah dari mereka yang terbaik akhlaknya. Makna hadis ini bahwa iman seorang muslim akan semakin sempurna ketika dia semakin baik akhlaknya, semakin mulia akhlaknya. Adapun seorang muslim yang jelek akhlaknya, jelek perangainya, walaupun dia tetap seorang muslim, tetapi imannya tidaklah sempurna. Wa mimma yadullu ala husni ala fadli husnul khuluq qawluhu sallallahu alaihi wa sallam أثقل شيء، أو قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، أي أن يوم القيامة ينصب الميزان توزن فيه الحسنات والسيئات، كفتان توزن فيه الحسنات والسيئات، والأعمال الصالحة تكون ثقيلة في الميزان، لكن أثقل شيء في الميزان بعد التوحيد، أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق. فإذا كان الإنسان حسن الأخلاق كانت موازينه أثقل، والله عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا كان الإنسان حسن الأخلاق بعد الإيمان رجونا له أن ينجو بإذن الله عز وجل وأن يفوز وأن يكون مع الفائزين. نعم. demikian pula hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yawmal qiyamah min husnul khuluq." Di timbangan Allah, di timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak, tiada yang lebih berat dari akhlak yang baik, dari akhlak yang mulia. Arti daripada hadis ini bahwa di hari akhir kelak akan ditegakkan timbangan amalan, akan ditimbang amal-amalan kebaikan sebagaimana pula ditimbang amalan-amalan kejelekan seorang hamba dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. amalan-amalan kebaikan diletakkan dan ditimbang oleh Allah. Dan saat itu, setelah tauhid seorang hamba, yang paling memberatkan timbangan kebaikan dia adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam Quran pula, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang bahagia. Maka jika seorang muslim baik akhlaknya, kita banyak berharap kepadanya, kita banyak berharap untuknya kebahagiaan di akhirat. Jika baik akhlaknya, maka di akhirat adalah kemenangan besar baginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaru syai'in yudkhilu al-'abd al-jannah taqwa Allah wa husn al-khuluq. Hakadha qala sallallahu alaihi wasallam, aw binahwi ma qalahu sallallahu alaihi wasallam. Akthar ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قال العلامة ابن القيم: تقوى الله فيه حسن أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وحسن الخلق فيه حسن أدب العبد مع الناس. نعم. demikian pula ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang terbanyak mengantarkan seorang hamba ke dalam surga, ketika beliau ditanya tentang perkara yang terbanyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga, maka beliau pun menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang terbanyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, adapun takwa kepada Allah adalah hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang baik, akhlak yang terpuji adalah hubungan baik seorang hamba dengan yang lainnya. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن المسلم إذا كان حسن الأخلاق فإنه يستوي بحسن خلقه مع الصائم الذي يحرم نفسه الطعام يصوم النهار، ومع القائم الذي يقوم الليل ويحرم نفسه النوم. هذا بحسن خلقه وهو نائم ويأكل، يأكل ولا يصوم، لا يصوم النوافل وينام ولا يقوم الليل، لكن بحسن خلقه أدرك درجة العبد الصائم القائم. هذا بحسن خلقه، فكيف إذا أضاف إلى حسن خلقه العبادة من الصيام والقيام؟ لا شك أن درجته ستكون أرفع. نعم. demikian pula sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im. Seorang hamba dengan akhlaknya yang baik mencapai derajat orang yang berpuasa di siang harinya dan salat di malam harinya, tahajud. Makna dari hadis ini para ulama sebutkan bahwa seorang muslim jika dia baik akhlaknya akan menyamai derajat orang yang berpuasa di siang harinya dan sholat malam. Padahal si muslim, si hamba ini yang baik akhlaknya, di siang harinya ia makan dan minum, tidak berpuasa. Di malam harinya ia pun tidur, tidak seperti yang lain yang bangun dan banyak sholat malam. Tetapi karena akhlaknya yang mulia, ia mencapai derajat orang tersebut yang puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Maka keutamaan akhlak mulia sangatlah tinggi. Jika itu demikian, apalagi jika ia pun bersamaan dengan akhlaknya yang baik, ia pun di siang hari puasa dan di malam harinya ia pun sholat malam, tentu keutamaannya lebih besar lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabakum minni manzilatan yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqa. لأن الناس هكذا قال صلى الله عليه وسلم الناس يختلفون في الدرجات الجنة درجات وكلما حسن عمل المسلم المؤمن كانت درجته أرفع فأقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم أحسن المؤمنين أخلاقا. نعم. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akhlak yang mulia dan keutamaannya. Beliau jelaskan, inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Yang terdekat denganku kedudukannya di hari kiamat kelak adalah dari kalian yang terbaik akhlaknya. Hal ini karena manusia di hari kiamat kelak dan di dalam surga derajat yang berbeda satu dengan yang lainnya berjenjang-jenjang, maka seorang muslim semakin baik akhlaknya, semakin baik akhlaknya akan menjadi semakin tinggi derajat yang akan dia dapati di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna darajat أصحاب حسن الخلق درجة عالية فقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي كفيل أو ضامن أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح لمن ترك الكذب لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kabarkan kepada umatnya tentang tingginya derajat dan keutamaan akhlak yang mulia, derajat yang begitu tinggi yang didapati oleh orangnya. Beliau bersabda, ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Aku menjamin rumah akan dibangunkan bagi seorang hamba di dalam surga jika ia meninggalkan kedustaan walaupun itu hanya bercanda. Wa ana za'imun fi baitin fi wasatil jannah liman tarakal jidal wa in kana muhiqqa. Demikian pula Rasulullah menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, cekcok, walaupun dirinya dalam posisi benar. Wa ana za'imun baitin fi a'lal jannah liman taraka liman hasuna khuluqu. Dan aku menjamin rumah di atas surga bagi orang yang semakin baik akhlaknya. Wa hakadha جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حسن الخلق، والمقصود بحسن الخلق أن يكون الإنسان حسن الأخلاق كما ذكرنا، فيبذل المعروف ويكف الأذى ويصبر على الأذى من الناس، وأن يكون طلق الوجه، وهذا مع جميع الناس، مع جميع الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا كلاما طيبا للناس جميعا. قال مجاهد في تفسيره، يعني قال مجاهد وهو يفسر هذه الآية، قال: قولوا للناس حسنا، أي جميع الناس. جميع الناس، ما معنى جميع الناس؟ يعني المسلمين وغير المسلمين، يكون الإنسان حسن الأخلاق مع جميع الناس. وقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني يختار الكلام الطيب مع الناس، وهكذا فيكون حسن الأخلاق. وأولى الناس بحسن الأخلاق، أولى الناس بحسن خلق المسلم هم قرابته، والداه وإخوانه وزوجته وأبناؤه، قرابته أولى الناس بهذا الخلق الحسن، ثم جيرانه الذين هم يسكنون بجانبه، فقد أوصى الشرع الكريم بالجار، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال يوصيني بالجار، يعني يقول له: أحسن إلى جارك، الله الله بجارك، ونحو ذلك، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعله مع الورثة. فإذا مات الإنسان كان لجاره نصيب شركة. من أين يعني ظن النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ من كثرة ما يوصي جبريل النبي عليه السلام: الله الله بجارك، أحسن إلى جارك، اصبر على جارك، ونحو هذا. قال: حتى ظننت أنه سيورثه. فقرابة الإنسان، أرحامه، أهله وجيرانه، أولى الناس بهذا الخلق الحسن. نعم. Demikian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia, sehingga yang dimaukan semua ini agar setiap muslim, agar setiap kita baik akhlaknya, mulia akhlaknya, seperti yang telah kita sebutkan di atas, dengan kita selalu berbuat baik kepada orang lain, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, agar kita bersabar dan gangguan orang lain kepada diri kita. Demikian pula agar kita bermuka baik, bermuka manis ketika berhadapan dengan orang lain. Dan ini akhlak mulia kepada seluruh manusia yang ada, kepada semua mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Quranul Karim: wa qulu linnasi husna, dan sampaikanlah atau berbicaralah kepada orang dengan baik, sehingga semua akhlak yang baik ini hendaknya kita amalkan kepada seluruh manusia yang ada, sebagaimana Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat yang telah kita baca tadi, bahwa itu kepada seluruh manusia yang ada, agar kita berbicara dengan baik kepada mereka. Demikian pula Allah telah berfirman di dalam Quranul Karim: wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berbicara dengan yang lebih baik. Demikian akhlak baik kepada segenap manusia yang ada. Hanya saja tentunya yang paling berhak untuk kita berakhlak baik kepadanya, yang paling pantas untuk kita berakhlak mulia kepadanya adalah kerabat kita, orang-orang terdekat kita, utamanya kedua orang tua kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, demikian pula tetangga-tetangga kita yang hidup berdampingan dan berdekatan dengan kita. Bahkan syariat sangat mewasiatkan dan mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam hadisnya, "Ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Tetap saja selalu Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sehingga aku pun mengira ia akan menjadikan tetangga itu salah satu dari ahli warisku. Artinya dari hadis ini, begitu seringnya Jibril mengingatkan Rasulullah SAW tentang tetangganya. Artinya diingatkan, berbuat baiklah kepada tetanggamu, tetanggamu perhatikan, berakhlak baiklah, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Demikian sering diingatkan dan diwasiatkan oleh Jibril, sehingga beliau pun sampai mengira bahwa tetangga itu akan dijadikan salah satu dari ahli warisnya. Artinya, jika meninggal, maka ahli waris, salah satu dari ahli warisnya adalah tetangga beliau. Ini semua menekankan kepada kita bahwa orang-orang dekat kita, karib kerabat kita, keluarga kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak baik kita, untuk orang yang paling berhak untuk kita berakhlak mulia kepadanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan an-nasi akhlaqa. Lahu min husni al-khuluq an-nasib al-akbar. Faqad athna alaihi rabbuhu subhanahu wa ta'ala. وكفى بهذه تزكية، فإن عظمة التزكية إنما تكون من عظمة المزكي، فإذا زكاه ربه في القرآن فمعناها أنها تزكية، ليس بعدها تزكية. قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا مع كل الناس، مع المؤمنين، مع الكفار، أحسن الناس أخلاقا وأشد الناس تواضعا. كان الأعرابي يأتي من مكان بعيد ويجد مجموعة من الناس فلا يعرف أين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: أين محمد؟ أين محمد؟ فيقال له: هذا هو محمد. لماذا لم يعرفه؟ لأنه لم يتميز عن الآخرين بشيء، ما كان يجلس على كرسي بين أصحابه، ولم يكن يتميز بقبعة كبيرة أو نحو هذه الأشياء التي تميز الشخص عن غيره من الناس، كان كواحد من الناس. أحبه أصحابه بكل جوارحهم وعظموه وقدموه على أنفسهم لما يرونه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah orang yang terbaik akhlaknya sebagai contoh dan suri teladan bagi umatnya. Beliau adalah orang yang paling sempurna dalam akhlak baiknya, sehingga Allah pun subhanahu wa ta'ala memuji beliau karena kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah itu sebagai pujian bagi beliau, karena pujian tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesaran yang memujinya. Sementara Allah sendiri yang maha agung dan maha besar telah berfirman tentang Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh dirimu wahai Rasulullah SAW di atas akhlak yang agung dan mulia. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik akhlaknya. Beliau baik akhlaknya kepada seluruh manusia yang ada, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Begitu mulia akhlak beliau. Beliau orang yang paling penyabar. Pernah seorang badui yang tinggal di pedalaman datang dari kejauhan. Ketika datang, ia bertanya di kerumunan para sahabat Rasulullah, mana Muhammad, mana yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai dijawab kepadanya, ini yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa orang ini tidak mengetahui mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah sallam. Hal ini karena Rasulullah sallam tidak memiliki keistimewaan secara penampilan dibandingkan para sahabatnya. Beliau tidaklah kemudian sombong, memiliki ciri tersendiri, menyendiri dan memisahkan diri dari segenap para sahabatnya. Beliau membaur, beliau menyatu bersama para sahabatnya, sehingga orang yang asing pun tidak bisa membedakan dan mengetahui mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan akhlak beliau, beliau pun dicintai oleh segenap para sahabatnya. Beliau dimuliakan sangat oleh mereka, dan beliau pun mereka utamakan lebih dari yang lainnya, bahkan lebih dari diri-diri mereka sendiri. Hal itu semua hanya karena kemuliaan dan keagungan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. كان صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، وكان طيب الكلام، وكان طيب العشرة. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. أول ما جاء أو حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، جاءت به أم سليم، أم أنس، أم سليم أتت بأنس وهو صغير، وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، تريده يخدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم ويستفيد. فعاشر النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، مدة بقائه في المدينة. كم بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ 10 سنوات. قال أنس عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما شممت ريحا أطيب من ريحتي أو من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست كفا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد عاشرته 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته، لما فعلته ولا لشيء تركته ألا فعلته. يريد أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوبخه، مع أنه كان صغيرا وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. قد يحصل أنه يضع الشيء في غير موضعه، يضع النعال في مكان بعيد أو يضع الثوب في مكان بعيد، فما كان يوبخه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحاسبه. يتحدث أنس عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، خلقه القرآن. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau adalah orang yang sangat bertawadhu, sangat rendah hati. Beliau adalah orang yang sangat mulia tutur katanya. Beliau adalah sosok yang sangat baik pergaulannya kepada para sahabatnya. Sebagai contoh, Anas ibnu Malik radhiyallahu an sebagai seorang sahabat yang berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya semenjak kedatangan Rasulullah sallam dari Makkah ke Madinah. Anas dibawa dan didatangkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallam dan dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Anas akan berkhidmat dan melayanimu." Sementara ketika itu Anas adalah masih anak kecil. Anas berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun selama keberadaan Rasulullah sallam di kota Madinah. Kata Anas menjelaskan tentang kebersamaannya bersama Rasulullah sallam, "Demi Allah, aku tidak pernah mencium bau yang lebih harum dari bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mendapati aroma yang lebih wangi dari aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku menyentuh tangan yang lebih lembut dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, "Tidak pernah selama 10 tahun beliau menegurku, menyalahkan aku karena sesuatu yang telah aku lakukan, kemudian beliau menegur, 'Kenapa engkau melakukannya demikian?' Atau sesuatu yang belum aku lakukan, kemudian beliau menyalahkan aku, 'Kenapa engkau tidak melakukannya?' Anas menginginkan dengan ini bahwa Rasulullah SAW dengan tawadhu'nya, dengan akhlak mulianya, tidak menyalahkan Anas, tidak mempermalukan dan mencaci maki Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallam atas kemuliaan akhlak beliau. Demikian Anas menceritakan kepada kita selama beliau melayani Rasulullah sallam selama 10 tahun lamanya. Demikian pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menjelaskan tentang Rasulullah SAW, Aisyah katakan, "Kana khuluquhul Qur'an," bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'anul Karim, adalah menerapkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Qur'anul Karim. La'alla Allah azza wa jalla yubarik fi ha'ula'il kalimat, fanaktafi bihadha al-qadr, wa nusi anfusana al-muqassirah. ونوصي إخواننا الطيبين بحسن الخلق مع أهاليهم، مع قرابتهم، جيرانهم، مع المسلمين عموما، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا الخلق الحسن، ينتفع به المسلم نفسه، ثم يتأثر به من كان مثلا على غير دين الإسلام، فربما تأثروا بحسن الخلق أكثر من تأثرهم بشيء آخر. أكتفي بهذا القدر. وبالمناسبة نريد أن ننبه إلى شيء، أن هذا التعريف الذي ذكره العلماء بتعريف حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وجدناه عند إخواننا أهل أندونيسيا حفظهم الله وبارك فيهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya, memberikan berkahnya kepada kita semua dari apa yang telah kita sampaikan. Pada akhirnya kami mewasiatkan kepada diri kita masing-masing, kepada segenap ikhwan kita, saudara-saudara kita, untuk selalu berakhlak mulia, untuk semakin meningkatkan akhlak-akhlak yang baik bersama keluarganya, berakhlak mulia kepada istrinya, berakhlak yang mulia kepada anak-anaknya, berakhlak yang baik dan mulia kepada karib kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya, kepada sesama mereka satu dengan yang lain. Demikian agar kemudian dakwah akan lebih bermanfaat, karena orang akan lebih banyak terpengaruh menjadi baik dengan akhlak yang kita tunjukkan kepada mereka. Dengan akhlak mulia, pengaruhnya jauh lebih besar di dalam dakwah kepada orang lain ketimbang yang lainnya. Sungguh, peran dan pengaruh akhlak yang mulia sangatlah besar di dalam dakwah. Dan tidak lupa pun kami menyampaikan bahwa apa yang telah kita sebutkan dari contoh dan penjelasan tentang akhlak-akhlak yang mulia, memberikan kebaikan kepada orang lain, sabar terhadap gangguan orang lain kepada diri kita, demikian pula menahan diri tidak mengganggu orang lain, kemuliaan dan kehormatan banyak kita jumpai, banyak kami dapati dari para ikhwan dan saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum syekhna.